Puji bareng Simpatik Maneh. Lagu untuk yang ada di sebelah kiri, yang di depan awas panas. Tangannya diangkat lagi gempol. Monggo bah, munggah bareng aku. Thank you. Alhamdulillah. Satu lagu ini menghantarkan mas-masku sing ket mau wis rewibut.